Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-99 dari surat Al-An'am. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khadira tukhriju minhu habban mutaraqiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah wa jannatin min a'nab wa zaitun wa rumman mutashabihan wa ghairu mutashabih unzuru ila thamarihi idza athmar wa yan'i inna fi dzalika la ayati liqaumi yu'minun. Kadang diakhir dengan inna fi dzalika la ayat liqaumi yafqahun, liqaumi ya'lamun, liqaumi yu'minun. Karena hanya mereka-mereka yang mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain orang beriman, selain orang-orang berakal, selain orang-orang mau mengetahui sejelas apapun ayat Allah, la yufiduhu syai'a, tetap enggak memberikan faedah sedikit pun bagi mereka orang yang kafir. Kurang lebih artinya, wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai', maka kami keluarkan, kami tumbuhkan dengan sebab air hujan tersebut nabata kulli syai', berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Fi'lan, memang demikian kenyataannya. Ketika musim kemarau, tanah kering kerontang, banyak tumbuh-tumbuhan yang layu bahkan mati, demikian pula rerumputan. Bagaikan tanah yang mati. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan dari langit, maka dengan cepatnya tanah yang seperti itu pemandangannya berubah menjadi hijau dan tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenis dan bentuknya dan berbagai macam manfaat darinya. Yang mampu melakukan itu hanya Allah semata. Allah sesembahan yang hak. Sedangkan sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah, apapun bentuknya, apakah patung, pohon, kuburan, bebatuan, maupun yang lainnya, pasti dan pasti enggak akan mampu berbuat demikian. Menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, menciptakan siang, malam, bulan, bintang, dan seterusnya. Mesti enggak akan mampu. Maka di situ memberikan kelaziman, konsekuensi, bahwa hanya Allah semata yang berhak untuk kita ibadahi, yang berhak untuk kita syukuri. Demikian pula kita harus mengingkari menentang segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah semua yang batil. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Fa akhrajna minhu hadira. Maka kami tumbuhkan darinya dari berbagai macam tumbuhan-tumbuhan tersebut. Naam. Dedaunan-dedaunan, pepohonan-pepohonan yang hijau tumbuh dengan segarnya. Rumput menghijau, pohon-pohonan yang tadinya layu berubah menjadi menghijau. Itulah fenomena yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Kemudian setelah pohon tersebut tumbuh dengan segar, baik berupa pohon maupun tumbuh-tumbuhan yang lainnya, yang tadinya ketika jadab kemarau mengalami kekeringan, tumbuh-tumbuhan itu layu, kurus. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan dari langit, maka tumbuhan itu segar. Batang-batangnya segar, dedaunannya segar, hijau, royo-royo. Kemudian dari batang yang segar tersebut sudah menghijau, tukhriju minhu habban mutarakiba. Keluarlah dari pohon tersebut biji-bijian yang sangat banyak. Biji-bijian kalau bentuknya tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan buah-buahan tumbuh apa keluar dari pohon tersebut. Subhanallah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Binatang-binatang ternak pun ikut merasakan kemakmurannya dengan tumbuh rumput di sana-sini. Para peternak-peternak pun begitu mudah mencari rumput. Ternaknya pun sehat, gemuk. Subhanallah. Demikian pula al-adamiyun dari anak Adam merasakan kemakmuran. Nanam sayuran, nanam buah-buahan, atau padi dan lainnya dengan mudah. Ketika tanah sudah subur seperti itu. Jangan dikira yang mengambil manfaat hanya peternak, hanya petani. Pedagang pun sama ikut merasakan. Apa kaitannya? Jelas banget kaitannya. Ketika para petani makmur, perdagangan pun ikut makmur pula. Sebagaimana petani mengalami kesulitan, perdagangan pun sepi. Ini sangat erat sekali kaitannya. Itulah keadaan kita manusia. Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah, sehingga kita saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari pohon yang segar tersebut berupa seperti pohon kurma yang keluar dari talak, dari mayangnya, mayang atau manggar. Nah, yang belum pernah lihat pohon kurma, di samping Bajam Haril ada pohon kurma. Nah, keluar mayang, kalau saya bilang manggar, ya. Mayang atau manggar muncul dari pohon tersebut, mayang. Inwanung daniyah, dari manggar tersebut, mayang tersebut, keluarlah tangkai-tangkai. Tangkai-tangkai dari mayang tadi. Disitulah buah kurma menempel di situ. Kita kadang beli kurma ada yang masih dengan tangkainya. Inwan. Disitulah buah-buah kurma berada. Dari pohon kurma yang sudah segar, tumbuh dengan segarnya, muncul mayang, muncul tangkai-tangkai tadi, buah kurma pun bergelantungan di situ. Subhanallah. Demikian pula kelapa, muncul mayang, dari mayang itu muncul tangkai-tangkai itu, disitulah pohon apa buah kelapa melekat, bergelantungan. Ini semua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan musim kemarau, jangankan tanaman-tanaman yang lunak, tanaman keras, kelapa saja sampai mengalami layu pelepahnya karena tanah yang kering. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan air hujan dari langit, subhanallah, kembali segar tanaman itu. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita saksikan dengan mata kepala kita, yang seharusnya mendorong kita untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin min a'nab, demikian pula kebun-kebun anggur. Begitu bersemi pohon anggur itu, subhanallah, hijaunya luar biasa. Ketika lagi musim gugur, seakan-akan mati, tinggal batang-batang. Kering. Namun ketika terkena air, langsung bersemi, hijau. 6. Setelah batang segar, kemudian siap berproduksi, keluarlah bunga, mulailah kelihatan calon-calon buah sesuai dengan jenis pohon itu. Yang durian, keluar bunga duriannya, mulai keluar bakal-bakal durian, yang kelapa, yang sawit. Nam, subhanallah. Wa zaitun, demikian pula pohon zaitun. Wa rumman, rumman kalau bahasa kita delima. Mutasyabiha wa ghairu mutasyabih, baik yang serupa maupun yang tidak serupa. Karena varietas tanaman-tanaman pun berbeda-beda. Semangka, sekian banyak varietas semangka. Baik yang berbiji maupun non-biji. Yang berbiji ada varietas mardi, ada gadis manis, ada redin, dan seterusnya. Yang non biji pun sama, bermacam-macam, ada jufai, fungsi, dan seterusnya. Serupa, satu jenis, tapi berbeda varietasnya. Rasa pun berbeda. Nah, rumen pun demikian, anggur pun demikian. Namanya sama anggur, tapi jenisnya beda-beda. Unzuru ila thamarihi ila asmar. Kalian renungkanlah, perhatikanlah, tadaburilah kepada buah pohon tersebut, manakala pohon tersebut telah berbuah, wayan'ih, dan buah ibuah itu telah masak matang. Mulai dari keluar bunga, bakal buah, terus berkembang, berkembang, berkembang, besar, besar, besar, sampai batas waktu memasuki masa masak. 6. Masa vegetatif, masa generatif, diperhatikan, ditadaburi, perkembangan demi perkembangan. Di situ ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang tanaman awal tumbuh kurus betul. Nah, dengan bergulirnya waktu dirawat, dirawat, dirawat, berkembang segar, mengeluarkan buah yang terkadang orang menanam itu sendiri enggak menyangka kalau sampai seperti itu keberakhiran tanamannya. Dan sebaliknya kadang ada yang pertumbuhannya bagus, bagus. Saat masuk masa generatif, mati. Kadang down. Namun, bagi orang beriman tentu tidak demikian. Semua itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa usaha. Inna fi dzalikum laayat liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu, dari apa sudah dijelaskan dari awal, dialah Allah yang menurunkan dari langit air hujan. Kemudian dengan sebab air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah segar tadi, mulailah berproduksi tumbuhan tersebut, mengeluarkan bunga. Kemudian dari bunga itu mulai muncul bakal buah. Dari buah yang kecil semakin berkembang, besar, besar, besar, sampai masak. Itu kalau kita renung-renungkan, terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda tentang kamal qudrati, sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah. Yang memberikan kelaziman konsekuensi berarti hanya Allah harus kita syukuri. 6. Jangan malah disyukuri selain Allah. Seperti syukur kepada jin. Nanam benih padi. 6. Mulai dari tabur benih, mulailah tumbuh-tumbuh sampai keluar buah. Malah yang disyukuri selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau panen, bawa tumpeng. 6. Diletakkan di mana? Di pojokan sawah. Berarti bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bawa kembang menyan di situ, di pas apa, di kasih tumpeng dan seterusnya. Taib, jazakallah khairan. Nukhriju, ya, yang benar nukhriju. Taib. Fa akhrajna minhu khadira nukhriju minhu habba. Nam, jazakallah khairan. Fa'ilnya dhamir nahnu kembali kepada Allah. Maka kami keluarkan darinya habban mutarakiba, biji-bijian yang sangat banyak. Tadi saya baca tukhriju ya. Jazakallah khairan diingatkan. Wa hadza min a'dhami minhu al-'azimah. allati yattarru ilaihal khalqu minal adamiyina wa ghairihim. Ini merupakan perkara yang sangat agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang agung yang makhluk baik dari kalangan anak Adam maupun selain mereka yattarru ilaiha, sangat-sangat membutuhkannya. Memang demikian. Anak Adam maupun binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya sangat-sangat membutuhkan ini semua. Dan itu hanya Allah yang mampu melakukannya, menurunkan air dari langit. Wa huwa annahu anzala minas samaa'i ma'an. Mutatabi'an waqta hajatin nas ilaih. Dialah Allah yang menurunkan dari langit berupa air hujan, turun hujan mutatabi'a yang turun dengan berturut-turut di waktu manusia sedang membutuhkannya. Tidak hanya sekali Allah turunkan air hujan. Allah atur turunnya air hujan itu sesuai dengan hikmahnya, sehingga kita harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Pernah saya mendengar orang awam ketika hujan enggak reda-reda. Ini apa malaikat kencing terus apa ya, kok enggak berhenti-berhenti. Kata-kata kufur. Kata-kata kufur. Nah, jadi air hujan itu dipahami kencingnya malaikat yang enggak berhenti-berhenti kencing terus dari langit. Kata-kata kufur. Hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan itu sesuai dengan hikmahnya. Kadang satu hari hujan, satu hari tidak. Kadang berturut-turut. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kedepankan husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakini Allah mengatur alam semesta ini sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Fa'ambatallahu bihi kula syai'in mimma ya'kulun nasu wal an'am. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan dengan sebab turunnya air hujan tersebut setiap atau segala sesuatu dari apa yang dimakan oleh manusia maupun oleh binatang ternak. Sayur-sayuran murah ketika musim hujan. Ketika musim kemarau mahal karena jarang yang nanam. Ini kemakmuran untuk hamba-hambanya. Wal an'am maupun oleh binatang-binatang ternak. Rumputan, dedaunan, farata'al khalqu bi fadlillah, maka manusia makhluk pun menjadi makmur dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. وَانْبَسَطُوا بِرِزْقِهِ وَفَرِحُوا بِإِحْسَانِهِ, sehingga mereka pun merasakan kelapangan dengan rizki Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa gembira dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. وَزَالَ عَنْهُمْ الْجَدَبْ وَالْيَأْسِ وَالْقَحْدْ, sehingga hilanglah dari mereka kemarau, hilang dari mereka rasa keputusasaan dan paceklik, hilang, berubah menjadi makmur. Fafarihatil qulubu wa asfaratil wujuh, hati-hati pun menjadi gembira ketika turun hujan, luar biasa rasa senangnya. Apalagi ketika awal-awal turun hujan yang tadinya kemarau, kemudian turun hujan, subhanallah, gembira riang hati. Wajah-wajah pun berseri-seri melihat tanah basah mulai menumbuhkan rerumputan, tanaman-tanaman mulai hijau, sejuk sekali dipandang. Wa hasala lil ibadi min rahmatir rahmanir rahim bima ma bihi yatamatta'una wa bihi yarta'un, sehingga bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mereka mendapatkan rahmat Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang dengannya mereka bersenang-senang dan mereka merasakan kelapangan, kemakmuran. Mimma yujibu lahum, kasih tanda nih ikhwan, ini kalimat penting sekali. Mimma yujibu lahum an yubdhilu juhdahum fi syukri man asdan ni'ama wa ibadatahu wal inabata ilaih wal mahabbatalah. Dari perkara-perkara yang semua itu mewajibkan, perkara-perkara di sini yang dimaksud adalah dari awal tadi Allah menurunkan hujan, kemudian dari hujan itu tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan, kemudian mulailah berproduksi, tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian, yang semua itu untuk kemaslahatan dan kebaikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari itu semua mewajibkan bagi mereka, bagi hamba Allah, agar mencurahkan kesungguh-sungguhannya di dalam bersyukur kepada Zat yang telah menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan ini. Demikian pula mewajibkan atas mereka untuk mengibadahinya dan bertobat kepadanya dan cinta kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melakukan itu semua. Menurunkan air hujan, menumbuhkan pepohonan, membuahkan apa, mengeluarkan dari pohon tersebut berbagai macam buah-buahan untuk kemaslahatan anak Adam maupun binatang-binatang, yang ini semua mewajibkan kita untuk mensyukurinya, untuk beribadah kepadanya semata. Nah, karena hanya Allah yang menganugerahkan, mencurahkan semua itu. Adapun selain Allah, sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah enggak mampu melakukan itu semua sama sekali. Itu menunjukkan batilnya sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan haknya sesembahan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.